Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah. Jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika menyeru untuk perkara yang akan menghidupkan kalian. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membatasi apa yang kalian inginkan. Membatasi seseorang dengan apa yang dia inginkan di dalam hatinya. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikumpulkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengerti bahwasanya di dalam ayat ini memiliki sekian banyak pelajaran yang bisa kita untuk mengambilnya. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Dan mungkin ini akan sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengan panggilan, memanggil orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Isfahani rahimahullahu taala dalam Hilyatul Auliya, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'aha laha sam'ak. Fa innahu khairun yu'maru bihi wa syarrun yunha anhu." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, maka dengarkan baik-baik. "Far'aha sam'ak." Pasang pendengaran Anda baik-baik. Bisa jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan suatu kebaikan yang kalian diperintahkan untuk mengamalkannya. Atau bisa jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang suatu keburukan, kejelekan yang kalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya adalah ayat yang barusan kita baca. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil wahai orang-orang yang beriman, maka Allah menyebutkan sekian perkara-perkara yang sangat penting yang menyangkut agama seseorang di dalam agama Islam. Yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah istajibu lillahi walil rasul. Penuhilah, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Kewajiban seorang Muslim untuk taat dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Karena ini merupakan inti dari Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Bahwasanya Islam merupakan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Usulu Thalathah. Sehingga ayat ini menyebutkan tentang inti dalam Islam, kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak ada celah bagi seseorang yang menisbahkan dirinya ke dalam Islam untuk menolak sedikit pun dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nusus-nusus dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk disebutkan di dalam penyebutan wajibnya seorang Muslim untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka diantaranya adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda dan berhenti di sini, maka ini merupakan bushra, kabar gembira bagi kaum muslimin umat Rasulullah. Karena seluruh umat Rasulullah akan masuk ke dalam syurga apabila Rasulullah berhenti pada kalimat ini. Ternyata Rasulullah masih melanjutkan, menyambung, tidak berhenti di situ, menyambung dengan ucapannya, illa man aba, terkecuali orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga. Betapa jahilnya orang tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk membuka pintu syurga dengan selebar-lebarnya, yang sudah berhadapan dengan kita, yang kembali jawabannya, keinginannya adalah kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita menginginkan untuk masuk ke dalam syurga tersebut atau tidak? Sehingga orang yang cerdik, orang yang cerdas, pasti dia akan masuk ke dalam syurga dan menginginkannya. Ternyata ada di antara umat Rasulullah alaihi salatu wasalam yang jahil, yang bodoh, yang goblok, ternyata dia tidak mau masuk ke dalam syurga. Rasulullah atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam syurga? Heran, ternyata ada di antara umat Rasulullah yang tidak mau masuk ke dalam syurga, padahal Rasulullah memerintahkan untuk masuk dalam syurga. Ternyata dia tidak mau. Pintu syurga sudah dibuka, tinggal melangkah dengan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata dia tidak mau melangkah masuk ke dalam syurga. Sehingga para sahabat heran bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang tidak mau masuk ke dalam syurga, yang enggan? Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepadaku, maka orang tersebut sesungguhnya orang yang tidak mau masuk ke dalam syurga. Kewajiban untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Membantah sebagian kelompok yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang beralaskan berpendapat keyakinan mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tanpa mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam sunnah-sunnahnya. Wallah, maka demi Allah, sesungguhnya orang tersebut yang menganggap dirinya sebagai pengikut Al-Qur'an tanpa mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, kita yakin dan yakin orang tersebut merupakan orang yang pendusta, orang yang berbohong di dalam pengakuannya. Kalau seandainya orang tersebut yang dikenal sebagai Qur'aniyun atau lebih pantas dianggap sebagai mungkiru sunnah, kalau seandainya dia benar-benar dalam pengakuannya mengikuti Al-Qur'an, pasti dia akan menerima apa yang datang pula dari Nabi alaihissalatu wassalam di dalam sunnahnya. Dibantah dengan ayat Al-Qur'an yang kita baca tadi, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah, ambillah, panggil, ambillah, penuhilah apa yang didakwahkan, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Sehingga apabila engkau wahai Qur'aniyun menganggap diri kalian sebagai pengikut Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, maka amalkanlah ayat ini. Ketika Allah mewajibkan untuk kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Membantah sebagian kelompok pula pengikut hawa nafsu yang terang-terangan tidak memiliki rasa takut di dalam mengingkari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengingkari tentang hukum wajibnya memelihara lihyah, mengingkari kewajiban untuk merapatkan saf di dalam solat berjamaah, padahal itu merupakan sunnah yang tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sekian banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan hal demikian, lalu orang tersebut menolaknya. Tidak berhenti dalam menolak, justru menghinakan dan menjatuhkan kedudukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengatakan bahwasannya orang yang memelihara jenggot adalah orang yang goblok. Secara tidak langsung telah mengisyaratkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengisyaratkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wallah, orang tersebut telah terancam dengan hadis yang barusan kita baca, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Apabila dia mentaati Rasulnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat menolak ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang tersebut merupakan orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Walaupun dia mengatakan secara lisannya menginginkan masuk ke dalam syurga, namun wallah, secara hakikat sesungguhnya dia tidak menginginkan masuk ke dalam syurga. Ini pelajaran yang pertama di dalam ayat ini yang sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan setelah menyebutkan kewajiban untuk mentaati Allah dan Rasulnya, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika mereka menyeru, mengajak kalian untuk perkara yang akan menghidupkan hati-hati kalian. Menghidupkan hati-hati kalian. Berselisih para ulama salaf di dalam mentafsirkan apa yang dimaksud perkara yang akan menghidupkan hati-hati kita. Diriwayatkan dari Mujahid, beliau mentafsirkan yang dimaksud adalah al-haq. Diriwayatkan dari Imam As-Suddi, beliau mentafsirkan yang dimaksud adalah al-Islam. Fabil Islami ihya'uhum ba'da mautihim bil kufr. Karena sesungguhnya Islam akan menghidupkan manusia setelah mereka mati dengan kekufuran. Dan yang lainnya dari para ulama salaf, di antara mereka ada yang mentafsirkan seperti Qatadah rahimallahu taala, yang dimaksud adalah Al-Islam. Yang dimaksud adalah Al-Islam. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga sangat penting untuk kita ketahui. Menjelaskan dengan gamblang bahwasannya kehidupan di dalam hati kita, yang mungkin bisa dikatakan dengan ketenangan jiwa, itu hanyalah bisa diraih dengan seseorang mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Membantah pemikiran sebagian mereka, para hamba-hamba dunia, yang mengatakan bahwasannya ketenangan hidup hanya bisa diraih dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ketenangan hidup hanya bisa diraih dengan kedudukan di mata masyarakat, dengan kedudukan yang setinggi-tingginya. Wallah, ini merupakan kejahilan. Tidak mengerti Al-Quran. Ternyata Al-Quranul Karim hanya menyebutkan ketenangan kehidupan jiwa. Itu hanya bisa diraih dengan mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terlalu banyak bukti pula untuk disebutkan keadaan orang yang diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi dunianya. Memiliki rumah yang mewah, memiliki harta yang melimpah, memiliki kendaraan yang mewah. Namun ternyata orang tersebut, di samping kekayaan yang dia miliki, yang tidak didasari dengan iman, ternyata pun tidak meraih apa yang dinamakan dengan ketenangan jiwa. Dia tidak tenang, sehingga harus perlu untuk membayar seseorang untuk menjaga rumahnya. Dia tidak tenang untuk memikirkan di mana dia harus menyimpan hartanya. Dia tidak tenang untuk memikirkan bagaimana cara rumah hartanya akan selamat dari orang-orang yang jahat. Bahkan dalam perkara tidur pun, dia tidak tenang dan tidak mampu untuk tidur, terkecuali harus memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu obat-obatan dari jenis khamar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia kaya, padahal dia terkenal, padahal dia memiliki kedudukan, ternyata di dalam tidur pun dia tidak mampu untuk tidur dengan tenang, terkecuali dengan cara untuk mengkonsumsi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kekayaannya tidak mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadatillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tersebut miskin, walaupun orang tersebut pas-pasan, namun dia menyibukkan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata hidupnya pun menjadi tenang dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sabdanya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam lalu kemudian diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang cukup, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai orang yang qana'ah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dengan inilah seseorang akan meraih ketenangan jiwa, dengan inilah seseorang akan meraih kehidupan di dalam jiwanya, yang dahulu mungkin mati dengan kekufuran, yang dahulunya mungkin mati dengan kemaksiatan, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati tersebut akan kembali hidup, hati tersebut akan kembali segar, dan hati tersebut akan menjadi lunak dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa athba'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan sebagiannya pada khutbah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membatasi seseorang dengan apa yang dia inginkan di dalam hatinya. Ini pun penting untuk kita ketahui, guna kita tidak menelantarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita berupa hidayah, berupa kebenaran tentang Islam, agar seseorang tidak menelantarkan ketika sudah ada di hadapannya, sehingga dia tidak menunda-nunda untuk mengambil al-haq tersebut, sehingga dia tidak memiliki waktu untuk menunda di dalam mengambil kebenaran tersebut, maka dengan segera dia mengambil. Karena dikhawatirkan ketika dia menelantarkan saat tersebut, menelantarkan kesempatan tersebut, lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya, yang mungkin suatu saat dia menginginkan kembali kebenaran tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak lain, menutup hatinya. Fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu menutup, menghalangi seseorang dengan apa yang dia inginkan di dalam hatinya. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan, fa iyyakum an taruddu amrallah awwala ma ya'tikum fayuhalu bainakum wa bainahu idza aradtumuhu ba'da dhalik wa takhtalifu qulubukum fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi yuqallibul qulub haitsu syaa wa yasrifuha anna syaa. Hati-hati kalian, waspadalah dari menolak perintah Allah Subhanahu wa taala ketika awal kali mendatangi kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menghalangi kalian dengan kebenaran tersebut setelah kalian menginginkan, setelah datang yang pertama kali. Saat pertama datang kebenaran engkau menolaknya. Nanti dan nanti, minggu depan, bulan depan baru aku akan menerima. Ternyata setelah berjalan waktu, kemudian dia menginginkan hendak mengambil kebenaran tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak lagi, membatasi, menutup hatinya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki tenaga, tidak memiliki kesempatan, dan tidak memiliki peluang lagi untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati seseorang dimanapun Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati seseorang kapanpun Allah menghendakinya. Dan disebutkan pula di dalam tafsir Al-Muyassar, disebutkan, i'lamu ayyuhal mu'minun anna Allaha huwal mutasarrif fi jami'il asya'. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu. Wal qadir ay yahula bainal mar'i wa ma yashtahihi qalbuh. Dan sesungguhnya Allah lah yang satu-satunya mampu menghalangi seseorang dari apa yang dia hasratkan di dalam hatinya. Walaupun keinginan tersebut di depan matanya, walaupun keinginan tersebut seolah-olah secara keinginannya mampu untuk mengambilnya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, niscaya dia tidak akan mampu untuk mengambilnya. Maka ini merupakan peringatan kepada kita, segenap kaum muslimin, untuk memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kesempatan dari kebenaran, untuk segera kita mengambilnya, untuk segera kita mengamalkannya. Jangan menunda-nunda waktu. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, lalu Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati kita. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kalimat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.